Dan berkaitan dengan masalah tabdi' dan mengingkari kemungkaran ini, mereka sering mengulang-ulang ini, bahwasanya tidak boleh dari para penuntut ilmu untuk mentabdi'kan siapa saja tanpa adanya persetujuan dari ulama. Ini menurut mereka. Bahasanya mentabdi'kan itu kekhususan buat para ulama. Ini menurut anggapan mereka. Dengan membawakan fatwa-fatwa. Dan yang dibawakan fatwa pun tidak diambil semua fatwanya. Hanya fatwa tertentu yang kira-kira mencocoki itu yang dimunculkan. Bila seperti ini, semua orang bisa melakukannya. Para hisbiun min atsba'i Luqman ba'abdu itu lebih faqih dalam masalah ini. Mengutip-ngutip seperti ini. Itu lebih faqih mereka. Jadi kalau mengambil fatwa ulama, dilihat apakah ada fatwa lain ataukah hanya fatwa itu. Orang yang sudah memiliki pengetahuan yang dia bukan dari pemula dari para penuntut ilmu atau bukan dari orang-orang suka taklid, ini mengerti masalah ini. Bahwasanya fatwa ulama itu terkadang berselisihan antara fatwanya yang satu dengan yang lainnya. Dan terkadang tidak memiliki dasar untuk menguatkan fatwa tersebut. Bila seperti ini, maka orang yang memiliki ilmu, sama saja dia digelar dengan al-allamah, al-imam, atau dia dikatakan sebagai tulaib. Karena kita mendengar cercaan sebagian orang yang lancang menyatakan kita itu hanya tulaib katanya. Ya Allah. Jadi dia terus apa? Karena sudah menjadi ustaz, sudah memiliki pengaruh. Jadi orang yang baru belajar pun dianggap remeh, dianggap rendah. La ilaha illallah. A'udzu billahi minal kibr. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dan alasan-alasan yang dipaparkan seperti tadi, katanya kalau para penuntut ilmu mengingkari kemungkaran, maka itu nanti akibatnya akan memunculkan kemudaratan yang lebih besar. Dan kita melihat bagaimana reaksinya mereka. Sebenarnya mengingkari kemungkaran itu pada asalnya adalah sesuatu yang diperintahkan. Namun ketika kita melihat keadaan orang-orang seperti ini beralasan mengakibatkan kemungkaran, sebenarnya melakukan kemungkaran itu orang itu sendiri yang melakukan kemungkaran. Jadi ketika diingkari kemungkarannya, dia menggerakkan masal, menampakkan kemungkaran yang lebih besar. Dengan itu disalahkan orang yang mengingkari kemungkaran. Dijadikan itu sebagai siasatnya. Ini seperti kerjanya Huthiyin. Huthiyun Sa'adah itu seperti itu. Ketika ada mengingkari kemungkaran mereka, mereka pun munculkan kemungkaran yang besar. Lalu disalah-salahkan tadi orang yang mengingkari kemungkaran. Ahlu Dammaj pun jadi korban. Disalah-salahkan. Padahal mereka mengadakan kemungkaran. Kemudian dimunculkan kemungkaran yang sangat besar. Sebagai siasat mereka untuk menjatuhkan orang mengingkari kemungkaran. Dan kita bisa melihat. Orang yang memiliki kebid'ahan, sahibul bid'ah, hanya satu. Ada bawahannya. Bawahan-bawahan itu yang digerakkan. Mereka pun mendekati yang lain-lain. Diseret, ayo-ayo masuk-masuk. Mereka pun seakan-akan orang satu ini di atas kepala mereka. Ini bentuk apa ini? Seperti ini. Membuat grup-grup seperti ini. Seorang yang sibuk mengurusi dakwahnya di negerinya, di pulaunya terpencil, lebih baik. Dan lebih aneh lagi, berbicara tentang Akhuna Aden Al-Amboni, hafizahullah ta'ala. Karena katanya tidak muncul lagi di mana, disalah-salahkan. Mana dia, mana? Alhamdulillah dia di Irian. Dia di sana insyaallah istiqamah bersama istrinya. Berdakwah tanpa seorang pun yang ikut-ikut memasukkan fitnah kepadanya. Dan beliau alhamdulillah ketika keluar dari Damaj, kita melihat di atas keistiqomahan. Ini pun disalahkan oleh mereka karena tidak gabung dengan grup-grup ini. Ya, seperti ini. Subhanallah. Jadi orang kalau nanti pulang dari tempat ulama, tidak gabung sama mereka itu dicurigai, dikasih tanda tanya besar. Bahkan difonis langsung hisbi. Difonis Lukmani apa gitu. Subhanallah. Atau difonis sururi. Dan ini tersebar. Telah terdapat banyak. Karena tidak di atas grup, tidak di atas fraksi sahibul bid'ah ini. Tidak menampakkan pembelaan, tidak, istilah mereka, tidak menjalin ukhuwah katanya. Tidak menjalin ukhuwah. Ini alasannya. Dan yang lebih aneh lagi, penyebutan atau kritikan bahkan dijadikan sebagai jarah yang seakan-akan itu jarah yang sangat melumpuhkan kami. Mengatakan bahwasanya kami ini terus-menerus mengirim tulisan ke Ashabul Hadith, WordPress. Dan dikatakan kami itu memiliki ketergantungan kepadanya katanya. La ilaha illallah. Sampai disebutkan padahal Ashabul Hadith ini, orang Ashabul Hadith ini kadzab, pendusta, atau yang semisalnya. Dan berbagai macam ucapan-ucapan. Sudah kita jelaskan dari sebelumnya. Bahwasanya kita ini hanya berdakwah, menyampaikan dakwah. Menyampaikan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kita sampaikan kepada siapapun. Baik itu Ashabul Hadith, baik itu keluarga kami, baik itu hisbiyin atau siapapun, hatta orang kafir pun. Boleh kita kirimkan dakwah kepada mereka berupa surat. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengirim kepada Herakl. Dan para raja-raja dikirimkan surat-surat. Dan tidak dipermasalahkan. Kapan dipermasalahkan? Ketika suratnya disobek, dihinakan. Ketika kirim ke Kisra, Persia, Kisra, Raja Kisra, dikirim ke Raja Kisra. Maka suratnya disobek. Dengan itu Rasulullah SAW sangat marah. Mendoakan kejelekan kepada mereka. Mazikhum kullam mazak. Semoga Allah sobek-sobek mereka. Perandakan mereka. Doanya dikabulkan. Kerajaannya pun hancur. Adapun Herakl, Raja Romawi, mengagungkan surat Nabi SAW. Walaupun dia tidak mengikuti Nabi, akan tetapi suratnya dijaga. Dilindungi. Disimpan tempat khusus. Khusus, bahkan diwariskan kepada anak keturunannya. Ini, kalau seperti ini, kita melihat seseorang, baik dia Ashabul Hadis itu, pemilik Ashabul Hadis itu, atau yang selainnya, kalau dia amanah, tanpa merusak tulisan-tulisan kami, tanpa merubah-rubahnya, maka tidak masalah. Siapa dia ataupun sahibul isnad, pemilik situs isnad, atau yang semisalnya, kalau mereka sifatnya amanah seperti ini, maka tidak kami permasalahkan. Adapun yang kami permasalahkan seperti tadi, merubah-rubah. Dan kita tidak mempermasalahkan siapapun, karena prinsip kita, mereka itu hanya menyampaikan saja. Sebagaimana kita permisalkan seperti burung hut-hut menyampaikan surat Sulaiman alaihissalatu wassalam. intinya dakwah itu bagaimana bisa tersampaikan kepada masyarakat dengan wasilah-wasilah yang tidak menyelisih syariat. Kalaupun nanti di sana kita dapati ada yang menyelisih syariat menyampaikan punya kita, maka kita ingkari. Penyelisihan-penyelisihan itu kita tetap ingkari. Siapapun. Hatta orang-orang yang merasa dekat dengan kami, atau keluarga kami sekalipun, atau ustadz kami yang paling kami cintai, kalau dia menyisihi al-haq, kalau dia sahibul bid'ah, kalau dia mencintai kemaksiatan, kemungkaran, maka kami akan mengingkarinya, bahkan memvonisnya. Jadi perlu dibedakan antara silaturahmi. Silaturahmi ada babnya sendiri. Mendoakan orang mukmin ada doa, ada tempatnya sendiri. Silaturahmi ada babnya sendiri. Mendoakan seorang muslim, seorang mukmin ada tempatnya sendiri. Jadi tidak boleh diadu-adu antara dua perkara ini. Ketika kita memvonis, mentahdir, kita tahdir dengan sebenarnya. Adapun untuk mendoakan, mereka, ustaz kita, Masya Allah, pernah mengajar kita. Kita doakan ampunan kepada mereka. Kalau sudah meninggal, kita doakan rahmat. Adapun kebidaahannya, kemaksiatannya, dan yang semisalnya yang telah memberikan pengaruh, dampak pada umat, maka tetap kita tahdir. Ini prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai Rasulullah telah membimbing kita. Lau anna Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaraqat laqata'tu yadaha. Kalaulah Fatimah putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, maka saya potong tangannya. Mau dipotong. Ini prinsip beragama. Bukan main-main perasaan. Oh, dia ustadku. Saya hafal Quran darinya. Saya ngerti ilmu darinya, maka saya tidak boleh mengingkari kemungkarannya. Kalau dia sudah jadi sahibul bid'ah, saya tidak bisa memvonisnya. Bukan seperti ini membangun manhaj dan akidah kita.